sadar yang kau berikan segala cinta dan pengorbanan. Mungkin diriku dan cintaku yang kini kau sesali. Mungkinkah diri ini menerima yang dulu ada begitu suci dirimu bagiku? Mungkinkah ucap kata maaf setelah semua ini kusadari dan begitu kusesali. Bayanganmu walaupun berulang kali ku coba menepiskan. Tak ingin lagi ku nodai ketulusan hatimu padaku. Besar arti kehadiranmu dalam pelukanku. Mungkinkah kau lambungkan I'm not afraid.